بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام مصليا على النبي المصطفى wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dalla dalalam mubina. Sadaqallahul azim. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menggerakkan setiap hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu dan majlis zikir, majlis yang diburu oleh para malaikat sayyarah dari langit. Mereka berkumpul di tempat ini. Hafathumul malaikah. Majlis ini dikerumuni oleh para malaikat. Kita tidak bisa melihatnya, tapi bisa menyaksinya dengan hati, kalau penuh dengan keyakinan hati kita. Allah turunkan pula kasih sayangnya, wa ghasyiyat humur rahmah. Majlis ini diselimuti oleh atmosfer kasih sayang Allah. Bahagia dirahmati oleh Allah. Ya, kita di rumah disayangi oleh istri, betah enggak suami? Sebaliknya, ya. Suami kita menyayangi kita, ibu-ibu betah di rumah enggak? Tidak cukup sampai di situ kemuliaan majlis ilmu dan zikir. Wa anzalat alaihi musakinah. Allah turunkan pula ketenangan dan kedamaian ke dalam hati orang yang duduk di majlis ini. Tidak cukup sampai di situ. Wa zakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama-nama orang yang duduk di majlis zikir di sekeliling para malaikat, di hadapan para malaikat. Majlis ilmu dan zikir mampu mencuri perhatian Allah, mampu mencuri pandangan Allah. Majlis yang diagungkan membuat Allah bangga dari orang-orang yang duduk di majlis ilmu dan duduk di majlis zikir. Alhamdulillah. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum datang ke masjid ini mukanya kelihatan ada yang di lagi buta. Majlis ilmu dan zikir mampu mencuri perhatian Allah, mampu mencuri pandangan. Majlis yang diagungkan membuat Allah bangga dari orang-orang yang duduk di majlis ilmu dan duduk di majlis. mukanya kelihatan ada yang di lagi buta, ada yang lagi cicilan bulanan. Tapi setelah duduk di sini, alhamdulillah wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawmidin nadhira, wujuhu yawmidin musfira, dhahikatun mustabshira. Hilang gak? Bingungnya hilang gak? Alhamdulillah. Orang nyari kebahagiaan hanya ke puncak saja. Orang nyari ketenangan hanya ke pantai saja. Akan menerima ketenangan tapi instan. Tetapi sementara pulang gak dapat solusi. Tapi kalau mencari ketenangan dan kedamaian di majlis ilmu dan zikir, bukan sebatas tenang damai, tapi Allah ridho dan menurunkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Insya Allah jalan keluar Allah akan berikan kepada kita sekalian, rezeki yang barokah yang luas akan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Alhamdulillah tidak terasa sudah di depan pintu gerbang Ramadan. Kalau melihat dengan metode talakiyah atau hisab, insya Allah di hari Jumat yang akan datang sudah terjadi istimewa antara bulan dengan matahari. Diperkirakan jam 2.45 menit, sehingga ketika di hari Jumat maghrib terjadi ghurub syams, ketika matahari terbenam, maka posisi hilal sudah di atas ufuk kurang lebih 8 derajat, berarti sudah malam. Maka sepakat Muhammadiyah NU, ya, insya Allah kita akan memasuki Ramadannya. Tanggal satunya tanggal berapa? Jadi waktu itu waktu maghrib. Jadi malam Sabtunya sudah malam satu Ramadan, sudah siap tarawih. Siap tarawihnya? Ya. Sekarang pertama, kedua, ketiga, masjid semua kecilan. TKM bingung, awal siap katanya, rombak masjid, perlebar masjid, perbesar masjid. Di tengah-tengah sampai ke ujung kecil lagi. Dua tahun yang lalu semua, insya Allah akan sama. Alhamdulillah. Ingatkan kalau bersama-sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan tadi yang sangat istimewa dibandingkan dengan 2-11 bulan yang lain. Salah satunya adalah bulan di mana ruh kita, ruhani kita dibersihkan kembali sebagaimana fitrahnya. Sebab fitrah ruhani kita, fitrah ruhani kita bersih, fitrah itu bersih sesuai dengan agama. Fitratullah billati khalaqan nasa 'alaiha. Fitrah Allah menciptakan manusia sama di atas fitrahnya agama. Dikembalikan kepada fitrahnya karena ruhani kita selama 11 bulan yang lalu ibarat kita menggunakan mobil. Ada punya mobil kan? Kalau nggak punya motor saja. Ya kendaraan kita 11 bulan kita pakai, kira-kira mesinnya ada rusaknya. Bodinya kira-kira ada keserempet-keserempetnya. Pasti ketika kendaraan kita dalam hitungan 11 bulan, maka kendaraan kita akan mengalami kerusakan. Kira-kira kalau rusak datang ke mana? Datang ke bengkel, di servis. Servis di bulan Ramadan, maka Ramadan itu ibarat bengkel rohani. Makanya lama 1 bulan. Kenapa? Karena full servis. Servisnya enggak sebagian-sebagian, semuanya ruhani kita mendapatkan servis. Supaya apa? Masuk satu Syawal, Idul Fitri, kembali rohani kita fitrah. Seperti ketika baru lahir ke bumi ini. Maka sayang jamaah sekalian, datang bulan Ramadan, di media malah banyak ketangkep apa tuh? Miras. Orang nyiapin Quran, bersih-bersih masjid, ini malah nyetok apa? Nyetok miras. Na'udzubillahi min dzalik. Ditutup. Apa tuh yang ditutup di kota-kota? Hiburan malam. Dasar doyan maksiat, ditutup, pindah nyari di mana aja. Gak sayang ya Ramadan datang untuk membersihkan, mengembalikan ruhani kita kepada fitrahnya. Dimana dalam 1 tahun yang lewat, 11 bulan, mata kita, pandangan kita jatuh ke yang haram. Betul tidak? Telinga kita, mulut kita dengan gibah, dengan fitnah, banyak ngomong. Banyak ngomong bagus gak? Penyakit batin. Apalagi ngomong ke siapa saja, urusan privasi, urusan keluarga diomongin kemana-mana, itu penyakit. Banyak bicara, kadang baik pun awalnya saking banyak bicaranya jadi apa? Kecampur dengan yang salah-salah. Nah, 11 bulan yang lalu anggota tubuh kita jatuh kepada kesalahan, kepada kemaksiatan, kepada dosa. Membuat rohani kita kotor, rusak, sudah males-malesan, ogah-ogahan ibadahnya. Kenapa? Kondisi rohaninya tidak orsini lagi, tidak fitrah lagi. Tahajud, sudah tak tahajud. Ya, banyak ninggalin tahajudnya, baca Quran, menolong orang lain. Kalau rohani kita kondisinya tidak orsinil, rusak, maka tidak akan mampu membangkitkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka sambut bulan Ramadan yang penuh keagungan, salah satu fungsinya adalah menservis secara full ruhani kita yang rusak. Tinggal siap enggak kita masuk bengkel. Kan kalau masuk bengkel, body yang kena serudak-seruduk tuh digetok enggak? Pan ada ketok magic gitu. Siap dikeplok gitu. Ya, ditakol biar lurus lagi. Ya, body yang sudah benjol, yang sudah rebek, dielas, panas enggak? Dibongkar, diturunkan mesinnya. Jadi bulan Ramadan tuh servis, namanya servis. Ya, hudar gedor. Maka servis Ramadan dengan saum, dengan qiyamul lail atau tarawih, dan bentuk ibadah-ibadah yang lainnya, salah satu fungsi itu semua adalah menservis terlebih dahulu rohani kita yang rusak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bapak ibu sekalian, ini santri, siap kita servis rohani kita? Siap diketok? Siap dielas? Siap dibongkar? Siap dibontang-banting? Kasih sayang dari Allah. Sebab jamaah sekalian, ibarat kalau dosa ada yang gak bisa mempan dengan hanya kalimah istighfar, hanya dengan menangis. Yang sudah berkarat dosa itu. Maka bulan Ramadan itu, di mana 10 harinya adalah bagian dari satu bulan ampunan Allah. Semua dosa-dosa kita apabila kita mau membersihkannya, mau menjalankan servisnya di bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang gak bisa dibersihkan dengan hanya istighfar, hanya dengan nangis, hanya dengan sedekah biasa, maka ada 10 hari di mana Allah turunkan ampunan yang besar. Dengan ampunan yang besar di bulan Ramadan, sehingga dosa yang tidak bisa dibersihkan di luar bulan Ramadan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa karunia dari Allah yang akan dihadirkan kepada kita, dan kita sekarang sudah ada dalam pintu gerbangnya. Ini Bapak Ibu sekalian, senang apa susah dengan datangnya bulan Ramadan? Senangnya apa? Senang tuh macam-macam. Senang apa susah dengan akan datangnya bulan Ramadan? Senangnya apa, Bapak-bapak dulu? Ingin tahu senangnya apa? Ya. Kalau santri ada kolek katanya. Di bulan di luar Ramadan enggak ada kolek. Itu mah seneng murahan atuh. Lihat ibu-ibu katanya seneng mau belanja. Ganti semua perabot rumah, ganti bagian dapur, ganti pakaian, ganti. Seneng, itu mah seneng murahan. Makanya Bapak Ibu sekalian khawatir, sedih, datang bulan Ramadan barang-barang terutama sembako, bahkan bukan sembako saja, dampaknya semua barang ikut naik. Naik apa turun? Naik apa turun? Kenapa? Kenapa dalam teori ekonomi bisa naik harga? Kenapa? Karena permintaannya lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Ini sebetulnya ketuker. Kan di bulan Ramadan tuh makan berapa kali? Kalau kaitan dengan sembako, makan tuh berapa kali? Satu, sahur. Kedua, buka. Kalau di luar bulan Ramadan berapa kali makan? Belum yang lain-lainnya gak disebut makan. Bubur, kacang ijo, seblak. Orang Sunda pagi-pagi nyabu katanya makan bubur. Belum disebut makan. Jam 6 tuh abis isrok. Jam 8 dikit, siang dikit, makan bala-bala. Masih belum disebut makan juga. Jam 9 ada somai. Masih belum disebut makan. Jadi sebetulnya seharusnya sembako itu turun permintaannya. Betul gak? Kenapa? Kan makan cuma dua kali. Sahur dan buka. Kenapa bisa naik permintaannya? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Seharusnya dengan datangnya saum berpuasa, berkurang permintaan sembako, harusnya harga itu turun. Jangan-jangan waktu makan maghrib, ya, buka maghrib kayaknya menunya ditambah kayaknya. Jadwal makan berkurang jadi dua kali, tapi menunya kayaknya yang berkali-kali. Betul apa betul, ibu-ibu? Nanyanya ke ibu-ibu dah, kalau bapak-bapak terima jadi saja, betul gak? Ibu-ibu ditambah menunya gak? Ada yang mulai dari buka, bahkan sebelum buka kolak udah diputer-puter. Ya. Ada jam 2 tukang es lewat, beli, simpen. Ya. Ditumpuk, makan dari mulai adzan maghrib sampai maut. Tarawih masih di depan makanan. Itu dia kayaknya yang membuat sembako merangkak terus tiap datang bulan Ramadan. Sampai Menteri Perdagangan bingung harus banyak impor. Ekspor impor? Hah? Impor. Ternyata berkurang jadwal makan, tapi bertambah item menunya. Giliran taraweh, enggak. Aduh, giliran naik tuh dari sujud, mau naik ke atas, aduh, enggak. Gimana mau husu, enggak begitu. Habis taraweh katanya, ini mah, apanya, penyempurnanya, dibuka lagi tuh, jenis menunya. Jadi akhirnya perut kita jadi rusak. Ya, bukannya sehat tapi rusak. Maka jamaah sekalian, nih bagi jamaah, jangan seperti yang umum. Kita belajar datangnya bulan Ramadan, semakin berkurang kebutuhan. Kebutuhan apa? Sembako kita. Mau tanya ibu-ibu biar komitmen. Siap ibu-ibu? Tuh kan suaranya gitu. Siap dikurang, siap ditambah ini. Minta ke suaminya. Ya, jadi siap bulan Ramadan ini sembako kita kurangi. Siap ibu-ibu? Gak kompak ini mah. Ya, ragu-ragu. Nih. Kasihan kan suaminya datang bulan Ramadan. Harusnya 10 akhir banyak itikaf, ini malah mikirin apa? Baju. Ya, buat chat, buat segala macam. Jadi itikafnya 10 akhir gak ada. Pontang panting nyari apa? Ini ketukar-tukar nih, keliru konsep saumnya. Siap dirubah? Bapak-bapak siap dirubah? Kalau bapak-bapak mah semangat, sebab berkurang nanti nafkahnya. Ini buat pendidikannya. Yuk kita rubah pola Ramadan, jangan seperti umum atau awam. Maka harus meningkat ke khawas saum kita. Insya Allah kebutuhan sembako kita berkurang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saum itu mengurangi kebutuhan jasmani. Jangan dibalik. datang Ramadan, pemenuhan jasmani semakin meningkat. Buktinya, teori ekonomi membuktikan semakin tinggi sembako di mana datang bulan Ramadan. Biarlah kinimat nggak naik juga omsetnya dah. Yang penting saumnya ningkat dari umum ke khawas. Itu kinimat bisa ningkat 2 lipat, 3 lipat, bapak-bapak, ibu-ibu. Di satu sisi seneng omset kita naik. Buat pendidikan, buat ngebangun fasilitas, buat yang tidak mampu. Tapi di sisi lain, kebalik-balik ini puasa. Datangnya puasa itu selama sebulan penuh tuh supaya berkurang kebutuhan jasmani kita. Ini malah dibalik. Semakin apa? Semakin banyak kebutuhan jasmani kita. Mari kita lihat jamaah sekalian, ada satu referensi dari kitab Buyudatul Mawahibil Makkiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an. Ya, kitab Buyudatul Mawahibil Makkiyah, Buyudat jamak dari faid, artinya limpahan. Al-Mawahib karunia-karunia, Al-Makkiyah ketika beliau bermukim di kota Mekah. Jadi Buyudatul Mawahibil Makkiyah, limpahan karunia-karunia ketika mukim di kota Mekah. Yaitu Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, guru dari Syekh Akbar Abdul Fattah. Syekh Akbar Abdul Fattah 4 tahun menimba ilmu zahir dan batin kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an. Mau dengar enggak isinya? Yuk Bapak Ibu sekalian, sebab tadi fungsi Ramadan itu menservis ruhani. Mari kita perdalam ruhani itu seperti apa. I'lam ketahuilah annahu yajibu alal insan, sesungguhnya wajib kepada manusia, ayya'ripa nasaba abihi, mengetahui nasab orang tuanya. Yatanassaba ilaihi, supaya menasabkan kepadanya. Jangan sampai menasabkan ya kepada orang lain. Wa illa, apabila tidak mengetahui nasab bapaknya, dakhala, akan masuk fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah SAW, man tawalla ghairu mawalihi wa man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah wan nasi ajmain. Barang siapa yang mewalikan kepada selain walinya dan menasabkan kepada selain bapaknya, binnya itu dirubah. Harusnya si Anu jadi yang lain. Fa'alaihi laknatullah. Sabda Nabi, baginya laknat Allah. Ini jangan main-main. Bahkan bukan laknat Allah, saking tercelaknya, wannas, wannasi, dan seluruh manusia, ajmain, seluruhnya. Jadi dalam hadis Nabi, barang siapa yang menasabkan dirinya sebagai anak tidak kepada ayahnya, kepada yang lain, maka dia akan mendapatkan laknat, kutukan dari Allah dan kutukan dari seluruh manusia, saking tercelaknya, saking terlaknatnya orang itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka setiap diri harus tahu siapa bapaknya. Sebab syariat Islam diturunkan, salah satunya adalah dalam usul fiqh, hibdun nafsi wa hibdun nasli, supaya terjaga diri dan terjaga keturunan. Jangan sampai siapa bapaknya gak tahu, atau orang lain yang disebut. Contoh aja jamaah sekalian, kalau kuda mahal, kuda mahal, alhamdulillah tuh ya, di pesantren ada kuda tuh, kuda pacu. Kalau kuda mahal itu ada BRK-nya atau sertifikatnya, sampai disebutkan bapaknya siapa, ibunya siapa, kakek, nenek dari kedua-duanya ada dalam BRK itu. Bisa-bisa orang juga kalah ya. Kenapa? Penting nasab itu untuk diketahui. Binatang saja yang mahal ada apanya? Ada nasabnya, nisbat kepada bapaknya, ibunya siapa, kakeknya, neneknya. Apalagi manusia, jangan sampai manusia itu tidak jelas siapa nasabnya, siapa orang tuanya. Sebab apa? Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Harus jelas asal-usulnya, kenasabannya. Dan Nabi menyebutkan barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain orang tuanya, maka laknat Allah dan laknat seluruh manusia. Sehingga jamaah sekalian, boleh enggak mengadopsi anak dalam ajaran Islam? Nah, ini ilmu fikihnya. Mengadopsi itu mengangkat anak. Kalau adopsi gaya-gaya barat yang membuang kenasaban kepada yang sesungguhnya, lalu dinisbatkan kepada orang tua yang mengurusnya, maka hukumnya haram dalam Islam. Kenapa? Membohongi. Mau gak dibohongi, direkayasa dengan sertifikat, dengan kata-kata? Islam itu jauh dari bohong, dusta, dan rekayasa. Jadi kalau mengadopsi, mengambil anak, memungut anak, memelihara anak dengan adopsi gaya barat, haram hukumnya. Kenapa? Satu, adopsi ala barat itu dibuang ke nasaban yang sesungguhnya, lalu digantikan dengan orang tua yang mengurusnya. Jadi bin atau bintinya disalahkan. Bukan kepada orang tua aslinya, bapak aslinya. Nah, kalau jamaah mau mengadopsi, bahasa Arabnya bertabani, at-tabani, mengambil anak, memelihara anak, cukup memelihara kenasabannya harus dijelaskan kepada ayahnya. Jadi boleh, baik bahkan, niatnya menolong. Ya, misalnya ada saudara atau tetangga anaknya itu tunji. Apa tunji itu? Setahun norojol lagi. Setahun norojol lagi. Namanya apa? Tunji. Sudah satu losin masih ngagolosor lagi. Kasihan. Kita adopsi aja. Tujuannya adalah ingin mendidik, menjaga ya, supaya tidak kerepotan bagi orang tuanya. Boleh, baik bahkan. Asal satu, dalam ilmu fikih, jangan memutus nasabnya. Tetap nasabnya kepada ayahnya sebagai bapak kenasaban. Bapak biologis. Jangan kepada orang tua yang mengurusnya. Haram hukumnya. Yang kedua, di dalam fikih Islam, status anak angkat itu tetap anak angkat, tidak seperti anak nasab, anak biologis. Tidak dapat waris. Ya, tidak dapat waris. Kecuali ketika hidup yang ngurusnya memberikan hibah atau memberikan wasiat pemberian kepada anak angkatnya. Jadi tidak dapat warisan. Kenapa? Islam membedakan mana anak biologis kenasaban, mana anak angkat. Islam tuh hebat ajarannya, gak bisa ada rekayasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kisah ini, mau dengar gak kisahnya? Dulu di zaman jahiliyah dan Rasulullah SAW diutus, waktu turun, belum turun aturan masalah mengadopsi atau tabani dengan hukum ajaran Islam, Rasulullah SAW masih mengikuti budaya Arab jahiliyah, di mana Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang anak dan langsung dinasabkan kepada dirinya. Seperti adat orang jahiliyah. Jadi mengangkat anak seperti anak apa? Anak biologis. Anak keturunan. Namanya siapa yang diangkat anak itu? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Sampai Nabi mendeklarasikan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum kalau belum datang, Nabi masih menggunakan apa waktu itu? Adat kebiasaan masyarakat Quraisy. Jadi ngangkat anak ya seperti orang barat sekarang, ngangkat anaknya. Rasulullah SAW, siapa Zaid bin Harithah itu? Seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi, Nabi sayang kepadanya sampai Nabi mengangkat anak. Proses mengangkat anaknya masih menggunakan adat kebiasaan masyarakat Quraisy, yaitu mengangkat anak dinasabkan kepada yang mengurusnya. Jadi Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Zaid bin Harithah ini sudah mendekati waktu dewasa, siap untuk menikah, saking cintanya Nabi kepada Zaid itu, beliau sendiri yang mencarikan apa? Calon istrinya. Saking apa Nabi? Sayang kepada anak angkatnya itu. Lalu Nabi melirik ada seorang wanita namanya adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Hafalkan nih santri ini. Di mana Zainab binti Jahsy ini keturunan darah biru, bukan darah merah. Darah biru itu darah keturunan Quraisy, itu darah biru seperti Nabi. Tapi Nabi enggak sombong. Keluarga Zainab binti Jahsy ini merasa bangga dengan keturunan bangsawannya, bangsa Quraisy. Ketika Nabi melamarkan untuk anak angkatnya Zaid, mereka menolak. Kenapa? Dianggap gak kupu itu gak seimbang, gak sederajat keturunannya. Zaid hamba sahaya asalnya dan dimerdekakan oleh Nabi, jauh sekali. Yang satu Zainab adalah darah apa? Darah bangsawan. Kalau kita darahnya apa ini? Alhamdulillah Bapak darahnya A. Kalau di kita ya darah A, darah B, AB, darah O, SOD kalau ada. Jangan bangga-bangga dengan darah, ada semua darahnya. Ada darah A kalau di kedokteran ya, ilmu kesehatan. Darah B, enggak ada. Darah bangsawan, enggak ada. Kalau donor darah ditanya darah apa? A, B, A, B, O gitu. Enggak tahu nanti ada enggak SIN ya. Lanjutkan jangan. Sampai di mana tadi kisahnya ya? Sampai di mana tadi? Oh iya. Dianggap oleh keluarga Zainab binti Jahsy tidak seimbang, menolak. Sampai turun ayat surah Al-Ahzab ayat ke-36. Ayat merespon atas penolakan siapa? Keluarga Zainab binti Jahsy menolak lamaran Nabi untuk anak angkatnya Zaid tadi. Tadi sudah dibacakan dalam mukadimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Sadaqallahul adzim. Sampai wahyu turun. Barang tidaklah bagi orang yang mukmin atau mukminat, mukmin yang perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah mengkodo, menetapkan, memutuskan. Tadi Nabi memutuskan melamar siapa? Zainab binti Jahsy. Ditolak. Maka Al-Quran turun, ayat turun. Tidak patutlah bagi orang yang mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan amron satu urusan, ayyakuna lahumul khairah, tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Oh, disiplin ya. Kalau beragama itu disiplin kepada pemimpin, kepada pembimbing itu. Kalau sudah Allah dan Rasul menetapkan, tidak ada pilihan bagi orang yang mukmin atau mukminat. Ini malah hayuh we pulah pilih. Akhirnya koceplak menang nu pecak. Emangnya tukang dagang pilih kelir, acak, corak. Kalau sudah ada penetapan, tidak ada pilihan. Diancam oleh Allah ayat di akhirnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang maksiat, maksiat itu melanggar perintah Allah, melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya, melanggar putusan Allah dan Rasulnya, akibatnya kena sanksi, faqad dhalla dhalalam mubina, nyata sesatnya, sungguh nyata sesatnya. Yuk, perhatikan jamaah sekalian. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, lalu masih pula pilih, akhirnya memilih yang lain putusan Allah dan Rasulnya, nyata sesatnya. Turun ayat ini sampai keluarga besar Zainab binti Jahsy takut luar biasa. Kenapa takut? Karena iman kepada Allah dan Rasul. Gak mau, bahaya, disebut nyata sesat oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya minta maaf dan lamaran Nabi diterima. Walaupun gimana ya? Terutama pribadinya Zainab, gimana? Kapaksa, maksain. Ya maksain menerima lamaran. Karena kekeh tadi, gak kupu ya, gak seimbang. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dalam perjalanan pernikahan Zaid yang menjadi angkat Nabi dan istrinya itu, ya kata orang Sunda, awet rajet. Cekcok lagi. Dari seminggu 5 hari perang saudara, 2 hari gencatan senjata. Terus perang lagi. Sampai Zaid datang kepada Nabi mengeluhkan. Nah, kalau mengeluhkan urusan keluarga boleh kepada petugasnya, kepada guru, kepada petugas LPKS. Jangan ngadunya ke sembarangan orang. Urusan privasi, urusan istri, urusan suami, diomong-omong kepada yang bukan haknya. Datang kepada guru atau kepada petugasnya. Di Indonesia sudah ada LPKS. Apa singkatannya? Lembaga. Tuh, singkatannya aja yang belum hafal. Kalau santri mah jangan dulu hafal dah. Ya. Masih jauh. Ini yang sudah siap-siap aja. Lembaga Pembinaan Keluarga Sejahtera. Nah, itulah media kaitan dengan masalah berumah tangga. Ya, daftar buru-buru ke situ. Boleh mengadukan kalau kita tidak bisa mengatasi rumah tangga kita. Bahkan dianjurkan dalam Al-Quran untuk datang kepada seorang hakim atau seorang ulama atau kepada guru atau kepada orang yang punya otoritas dan kapasitas untuk mendapatkan solusinya. Bukan untuk ngejelek-jelekin istri, bukan untuk ngejelek-jelekin suami dari hawa nafsu. Tapi benar-benar ingin apa? Mendapatkan solusi. Ngadulah kepada Nabi, menceritakan bagaimana istrinya itu selalu luhur. Luhur itu apa? Orang Sunda luhurnya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Angkuh aja si istrinya itu. Jadi tetap aja masih merasa darah apa? Darah bangsawan. Ya, merendahkan aja kepada suaminya itu. Mentang-mentang apa? Darahnya darah biasa. Kata Nabi dalam Al-Quran langsung disebutkan Nabi memerintahkan sabar Zaid tahan. Jangan berani-berani mentalak. Ya, supaya apa? Dijaga. Sudah itu akhirnya terus melangsungkan lagi rumah tangga. Tetap saja terjadi apa? Sering terjadi huru-hara. Sampai pada akhirnya Zaid tidak sanggup lagi berumah tangga dan akhirnya menceraikan siapa? Istrinya. Pulangkan saja ke kedua orang tuaku, gitu katanya. Biasa kan kalau ya perempuan pulangkan saja gitu. Akhirnya setelah beres idahnya, ya idah yang dicerai, ya berapa itunya lamanya? Salah satu kuru, 3 kali sucian, ya berarti 3 bulan. Masa apa? Masa idahnya setelah dicerai dihitung 3 kali suci atau head, ya, suci atau head. Itulah selesai waktu idah, ya. Jadi wanita yang diceraikan, maka jangan dulu nikah atau dilamar sekalipun, tetapi menunggu masa idahnya berapa? Salah satu kuruin, 3 masa sucian atau 3 masa head. Setelah selesai waktu idahnya, Allah memerintahkan Nabi supaya menikahi siapa? Menikahi siapa yang dicerai itu? Zainab binti Jahsy, mantan menantu anak angkatnya. Nabi ketika dapat perintah itu panas dingin. Ya. Kenapa panas dingin? Pasti orang bakal ngolok-ngolok, apalagi yang munafik. Sebab di masa itu mengangkat anak atau mengadopsi anak seperti anak asli. Jadi image-nya itu pasti Nabi menikahi mantan istri anaknya. Gitu. Kenapa adat jahiliyah masih seperti itu dan Nabi pun masih menggunakan adat itu? Ternyata Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab itu salah satu fungsinya adalah, tujuannya yang mulia adalah merubah adat kebiasaan buruk mengangkat anak seperti anak asli. Dirubah bahwa anak pungut itu selamanya anak pungut, bukan anak asli. Buktinya Nabi menikah dengan siapa? Dengan mantan istri anak pungutnya. Karena anak pungut bukan anak asli. Kalau nikah sama apa? Kalau nikah sama mantan menantu haram tidak? Haram. Ya. Menantu ya, yang sudah dicerai oleh anak kita ditikah sama kita, haram hukumnya. Tapi kalau anak angkat ya, ini untuk menegaskan anak angkat itu tetap anak angkat statusnya, tidak seperti status anak asli, anak nasab atau anak biologis. Sehingga dengan adanya pernikahan itu, maka batallah adat istiadat masyarakat Quraisy jahiliyah, diganti dengan syariat Islam, bahwa anak angkat itu statusnya tidak sama dengan status anak nasab atau biologis. Cuma Nabi ini yang kena sasaran, Bapak Ibu sekalian. Kena sasarannya sampai sekarang. Dulu orang munafik, bahkan orang yang imannya tipis pun kebawa. Nabi itu kurang ajar katanya. Muhammad itu kurang ajar. Ngawinin siapa? Ngawinin mantan menantu katanya. Dasar hatinya kotor. Justru adat kebiasaan buruk dengan pernikahan itu dimana, dirubah, diganti dengan syariat yang benar-benar tidak ada rekayasa. Bahwa anak angkat, tetaplah anak angkat, tidak bisa berubah menjadi anak asli. Nah ini hebatnya syariat Islam. Nabi yang kena apanya? Bapak, ibu-ibu? Nabi yang jadi kena apanya? Nah, namanya juga Nabi, paling berat ujiannya. Ya, kalau enggak siap dengan ujian, pasti enggak kepilih. Betul tidak? Allah enggak sembarangan memilih nabinya, rasulnya. Pasti sudah siap dengan segala ujiannya. Ternyata caciannya itu bukan dulu ketika Nabi masih hidup saja mencaci Nabi dengan tudingan-tudingan keji karena menikahi siapa? Mantan menantunya. Sampai hari ini orang-orang orientalis barat yang pobi, yang benci dengan Islam masih menghujat Nabi dengan ayat itu. Dianggap ayat itu ayat palsu katanya. Jadi bukan wahyu dari Allah ayat yang memerintahkan menikah itu, tapi ayat ciptaan Nabi katanya. Jadi sampai sekarang kalau lihat baca buku-buku karangan orientalis yang benci dengan Islam masih menghujat Nabi karena pernikahannya dengan siapa? Zainab binti Jahsy. Sampai kiamat juga ya, anjing mah terus aja menggonggong. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka harus tahu ilmu fikih itu di sini. Jangan nuding aja ke orang karena kebodohannya, karena hatinya kotor dan busuk, gak ngerti hukum fikih. Maka hukum fikih itu, syariat itu untuk melindungi hibdun nas, nasal, ya, menjaga nasal keturunan. Hibdun nafsi, menjaga diri. Ya, syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tudingan-tudingan itu membuat Nabi bagaimana secara kemanusiaan? Ya sakit. Dadanya merasa sempit dituding dengan tudingan yang keji. Padahal justru dengan pernikahan perintah Allah itu justru merubah tatanan sosial yang keliru, tatanan sosial yang merekayasa. Rekayasa tidak kalau anak orang disebut anak kita. Ngelahirin enggak. Ya. Itu adat istiadat yang apa? Rekayasa yang bohong. Masa bohong dipertahankan? Syariat Islam begitu logik, masuk akal, dan memuliakan manusia. Tidak boleh ada nasab yang direkayasa. Yuk Bapak Ibu-ibu yang mengadopsi anak, tetap nanti sudah dewasa, jelaskan bahwa siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan insya Allah tidak mengurangi kasih sayang yang mengurusnya. Makanya harus karena karena Allah. Nah itu kisah tentang apa? Adopsi atau tabani di dalam syariat Islam. Kita lanjutkan lagi. Ya, tadi fikih yang berkaitan dengan kenasaban, nisbat. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, as-sanadu fid din kasulami yas'udu 'alaihil insan ila abaih. Menurut sebagian ulama, sanad, ya, silsilah di dalam agama itu laksana tangga di mana seseorang akan naik lewat tangga itu ila abihi, kepada orang tua orang tuanya. Li'annahu silatun, bainahu wa baina rabbil alamin. Sebab sanad itu yang menjadi pelantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yu'rab lahu abun fahuwa laqitun. Barang siapa yang tidak diketahui bapaknya, maka dia adalah anak pulung. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada nasab secara jasmani atau biologis, ada nasab secara ruhani. Maka di dalam agama pun kita belajar agama harus punya guru, sebab guru adalah bapak ruhani. Di mana guru tersebut harus punya sanad atau mata rantai atau silsilah yang nyambung-nyambung sampai kepada Allah. Barang siapa yang tidak tahu bapaknya, ini beragama punya enggak gurunya, bapak ruhaninya, enggak punya. Maka menurut sebagian ulama disebut pahwa laqitun, anak pungut yang enggak jelas identitasnya. Kalau kita beragama ngaku umat Islam, enggak punya guru, punya pembimbing yang punya sanad sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah, maka jadi apa? Muslimnya muslim pungutan. Jadi waman lam yu'rab lahu abun fahuwa laqitun. Barang siapa yang tidak diketahui bapaknya, maka itu adalah anak pungutan. Mungut yang enggak jelas identitasnya. Jadi penting punya sanad. Kita lanjutkan. Wa'lam annal abba abawani. Ketahuilah sesungguhnya bapak itu ada dua tipe. Ada dua kelompok. Pertama abul jismi, bapak jasmani, bapak biologis. Punya semua? Punya semua? Ya, di identitas rapot santri salah enggak? Ya, menisbatkan ke bapaknya, dicek lagi. Jangan-jangan bapaknya bukan bapak yang sungguhan. Harus dilihat lagi. Ya, cocokkan lagi. Tanya lagi si bapaknya, "Pak, aku ini anakmu bukan?" gitu. Sebab bisa jadi ketuker, kan ada tuh di TV, di sinetron atau di mana ya, di rumah sakit dilahirin, ya ada yang disesar segala macam, kan disatuin itu apanya, si bayi-bayi, sampai ketuker tuh bayinya. Untung ada tes DNA ya, DNA-nya. Jadi kita manusia itu punya dua bapak semestinya. Yang pertama, bapak jasmani atau bapak biologis. Jangan salah kita menisbatkannya. Tadi haram hukumnya, laknat Allah dan laknat semua manusia. Kalau nasab, kalau ya bapak jasmani kita salah. Begitu mulianya manusia dihargai oleh Allah dalam agama. Wa aburuh, yang kedua ada bapak ruhani. Fa'abul jismi murabbin lil jismi. Adapun bapak jasmani, tugasnya membimbing, mengurus jasad kita, biologis kita. Alhamdulillah sampai gede-gede sekarang, bahkan udah kumisan ini santri. Siapa yang ngurus? Siapa yang membiayai? Orang tua kita, alhamdulillah. Jadi tugas bapak jasmani, bapak biologis adalah murabbin lil jismi, membesarkan, mengurus jasad atau jasmani kita. Di mana sifat jasmani itu al-kathibi az-zulumani. Jasmani itu tebal dengan kegelapan. Itu bawaan jasmani itu gitu. Maka kecenderungannya itu ke tanah saja. Kesukaan jasmani itu yang ada digerakkan oleh syahwat kita, pinginnya itu apa? Yang berasal dari tanah saja. Makanan, minuman aja. Hasrat dari jasmani itu, betul tidak? Kasih puasa aja. Gimana kerasanya? Jadi sifat jasmani itu al-kathib az-zuluman. Tebal dengan kegelapan. Sifat dari jasmani. Maka kalau manusia hanya memperturutkan keinginan jasmani dari syahwatnya, maka akan semakin gelap. Sehingga tidak akan ada ubahnya, tidak ada beda ubahnya dengan apa? Dengan binatang ternak. Makan, minum, kata orang Sunda, hardolin weh hirupna teh. Sebab pembawaan jasmani Al-Kasif Az-Zulumani, kegelapan. Ya, ke bawah, bawahnya itu ke makhluk. Fahuwa as-sababu fi mamatihi, maka jasmani itu menjadi sebab dalam kematiannya. Jadi kematian itu sebetulnya rohani itu enggak mati. Yang mana, mati itu apa? Jasmani ketika ditinggalkan oleh ruh. Jadi kalau jasmani kita sudah ada tidak ada ruhnya, bergerak lagi enggak? Maka jasmanilah yang menjadi penyebab matinya kita. Ruh sudah keluar, maka jasmani kita menjadi tidak bisa bergerak lagi. Wa abu ruh, dan bapak ruhani murabbin liruh. Adapun bapak ruhani tugasnya membimbing ruhani. Nanti akan dijelaskan siapa abu ruh, bapak ruhani itu. Bagaimana sifat ruhani? Sifat ruhani alati hiya alhaikalu anuroniyu. Sifat rohani sebaliknya, bentuknya cahaya. Kalau jasmani, sifatnya tebal, gelap. Oh, sifat jasmani. Kalau sifat rohani, bentuknya cahaya, nuroni. Fahuwa alladhi ja'alahullahu sababan fi hayatihi. Dimana dengan rohani itu, Allah jadikan menjadi sebab hidupnya kita. Nah, kita ini semua ada rohaninya enggak nih? Matak nyampe ka dieu ge atuh. Kalau sudah tinggal jasmaninya, pakai kendaraan apa? Ya, ambulan. Ada kata santrinya, kata santri itu mah katanya kendaraan palebe katanya. Ini alhamdulillah semua ada rohaninya. Alhamdulillah bisa ngaji, mumpung ya rohani kita masih ada dalam jasmani kita, hayat masih dikandung badan. Gerakan, langkahkan kaki kita ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Nanti menyesal kalau jasmani sudah ada, tidak ada ruhnya, gak bisa melangkah lagi. Mata kita plototin tuh ya Al-Quran, melihat dengan penuh kasih sayang kepada orang lain sebelum mata kita terpejam selama-lamanya. Nanti menyesal, aduh. Ya, jangankan sudah meninggal, yang sudah tua saja, yang sudah rempok, yang sudah uzur, kerasa enggak? Mana yang sudah uzur tuh? Angkat tangannya, mana? Bapak-bapak. Jalannya sudah rempeyong gitu. Mana? Duduknya dua di kursi, tuh. Ya. Angkat tangannya. Biar jadi pelajaran, tuh kelihatan janggotnya putih semua. Ya. Ibu-ibu, mana ibu-ibu yang sudah tua-tua, reod-reod? Masa santri sudah reod? Nyesel masa muda, gak dipakai ibadah, nyesel. Sekarang mau tahajud 2-4 rokaat aja ada kerasa ya. Nah, maka mumpung masih muda, langkahkan ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ketaatan, menolong orang lain, mencari rezeki yang halal. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, fisik kita masih kuat, ruh kita masih ada di dalam jasad kita. Fa'abu ruhi abdulu wa ajallu. Posisi bapak ruhani lebih utama dan lebih agung. Wa a'la, lebih tinggi. Wa akmalu, lebih utama. Li'annahu, karena sesungguhnya bapak ruhani itu al-wasitatu bainas saliki wa rabbih, menjadi pelantara antara orang yang meniti jalan Allah dengan Tuhannya. Tuh, bapak rohani itu lebih utama, lebih mulia karena posisinya sebagai wasitoh, sebagai pelantara antara orang yang meniti jalan Allah, hamba, dengan Allah. Kamakila, seperti diceritakan, disebutkan oleh para ulama, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada pembimbing atau bapak ruhani, ma'arabtu rabbi, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku, tidak akan ma'rifat kepada Allah. Banyak orang tahu Tuhan, Tuhan, Allah, Allah, banyak. Kalau bahasa Inggris apa? God. God. Banyak orang tahu, tapi sebatas pengetahuan. tidak menjadi keyakinan. Buktinya gak ada perubahan. Seandainya manusia yakin kepada Allah, yakin itu tumbuhnya di mana? Di dalam hati. Allah tuh sang pencipta, Allah tuh yang hak diibadahi. Kira-kira akan bergerak gak seluruh panca indranya untuk taat kepada Allah? Pasti. Tapi banyak manusia tahulah Tuhan, tahulah Allah, hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak menjadi keyakinan. Seandainya Allah menjadi keyakinan sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai yang diibadahi, pasti akan terjadi perubahan dalam diri kita. Malu kepada Allah. Masa gak mau tunduk kepada Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita. Nah, jangan hanya sebatas pengetahuan tentang Allah, tentang Tuhan itu, sebagaimana kebanyakan umat manusia, tetapi harus menjadi keyakinan yang kuat, terhunjam dalam hati kita. Allah adalah Rob, Allah adalah sang pencipta, Allah adalah ilah yang diibadahi. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, laulal wasitatu lahalakal mausud, seandainya tidak ada wasitoh, celakalah orang yang diwasitohkan atau yang harus berwasitoh, berwasilah itu. Kalau tidak ada wasilahnya, akan celaka manusia. Siapa yang disebut dengan Abu Ruh, Bapak Ruhani itu? Faha ulai hamalatus syariah, mereka adalah pembawa syariat Islam. Hum hudatul ummah, mereka adalah pemberi petunjuk kepada umat. Wahum khulafa'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ruhani itu adalah para khalifah Rasul. Bapak ibu sekalian, jadi siapa Bapak Ruhani itu? Hum khulafa'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para khalifah Rasul yang ada pada setiap zamannya. Orang berpendapat, atau khalifah makan cuma empat katanya, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau gitu gak adil Allah tuh. Maka dijelaskan dalam kitab ini, justru untuk meluruskan pandangan dan pemahaman, khalifah Rasul itu bukan empat saja. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali saja. Atau gak kebagian Bapak Ruhani kalau gitu mah. Maka diluruskan, Bapak Ruhani adalah khalifah pengganti Rasul yang ada pada setiap zamannya. Siapa mereka? Yang membawa syariat, yang memberikan petunjuk kepada umat. Mereka adalah al-ulama atau mursyid. Nah, ulama atau mursyid itulah disebut Bapak Ruhani karena sebagai khalifah Rasul, menggantikan Rasul, menggantikan peran Nabi pada setiap zamannya. Ini kitabnya dijelaskan jamaah sekalian. Mengambil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafai qulna wa man khulafauka ya Rasulullah, qal sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaruna ahadithi wa yuallimuna hannas, rahu at-Tabrani fil Awsat. Syekh Ahmad Syarif Sanusi menjelaskan tentang khalifah Rasul yang ada pada setiap zaman sebagai petunjuk umat, sebagai pengganti Nabi pada setiap zamannya, sebagai bapak rohani bagi umat. Mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafai, ya Allah wahai Tuhanku, maka rahmatilah pengganti-penggantiku. Jadi Nabi dulu sebelum meninggal berdoa kepada Allah, Allahumma arham khulafai, ya Allah wahai Tuhanku, rahmatilah, berikanlah kasih sayangmu kepada pengganti-penggantiku. Para sahabat bertanya, waman khulafauka ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu itu ya Rasulullah? Nabi gak menyebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, gak seperti itu. Tapi menjelaskan dengan gambaran, qala sallallahu alaihi wasallam, menjawab sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaruna ahadisi, mereka yang selalu meriwayatkan hadisku yang menjelaskan sunnahku, wa yu'allimunnaha annas, dan mengajarkannya, memberikan contohnya, contohkannya kepada manusia. Jadi ada setiap zaman. Kalau sekarang yang dimaksud khalifah rasul oleh Nabi itu hanya empat, betapa ruginya setelah itu. Maka Nabi enggak menyebutkan nama satu persatu, tapi sifatnya, tugasnya, pengganti-penggantiku yang didoakan oleh Nabi itu adalah orang yang selalu menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan sunnah Nabi, menjelaskan kebijakan Islam, dan mengajarkannya kepada manusia, mencontohkannya kepada manusia. Nah, itulah yang disebut dengan khalifah rasul yang ada pada setiap zamannya. Jadi hadis itu diriwayatkan atau disampaikan oleh Ibnu Abbas, diterima dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab hadis Ausat namanya. Oh, jamaah sekalian, jadi rubah pemikiran dan pahamnya, khalifah rasul itu bukan hanya yang empat saja, bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali saja. Setelah itu enggak ada khalifah rasul, betapa celakanya kita. Jadi Nabi menjelaskan sifatnya yang selalu menyampaikan sunnahnya, mencontohkan sunnahnya, mengajarkan sunnahnya, ada pada setiap zaman. Itulah khalifah rasul, sifat dan gambarannya yang disabdakan oleh Nabi. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi nih. Wa min ahamil umuri wa akbariha ladas salafil ummah wa khalafiha. Dari sekian terpenting urusan dalam agama, terbesar urusan dalam agama menurut ulama salaf itu dari mulai para sahabat, kemudian tabi'in, kholaf, kemudian yang melanjutkannya, mutaqaddimin, mutaakhirin, itu generasi-generasi istilahnya. Jadi salaf, para sahabat, para tabi'in, kholaf, atba'u tabi'in, dan terus. Menurut pandangan para ulama terdahulu, salaf, yang kemudian mereka berpendapat urusan agama terpenting dan terbesar adalah ittihadu ustadin, murabbin, alimin, salikin, pinapsihi, musalikin, ligoirihi. Urusan seorang muslim harus punya guru, harus punya ustad, harus punya seorang alim, harus punya seorang murabbi yang meniti di jalan Allah dan memperjalankan umat kepada jalan Allah. Bapak ibu sekalian, jangan dianggap sepele masalah guru tuh. Kalau sepak bola ada gurunya enggak? Siapa tuh klub yang paling favorit tuh? Di dunia tuh apa? Kalau Bapak mah enggak tahu siapa namanya, apa tuh klubnya itu? Apa, Pak? Oh, itu pemain apanya tuh? Si lapangan hijau. Namanya siapa? Si Messi. Si Messi benar. Terus siapa lagi? Ronaldo. Kalau ibu-ibu mah Rolado katanya. Rolado mah yang dimakan ya. Kalau klub sepak bola yang termasyhur, yang terfavorit siapa? Mana? Manchester United. Ngomongnya kayak susah. Kira-kira di situ klub-klub hebat, pemain-pemain si jago lapangan hijau terhebat dunia, katanya sampai kakinya saja diangsuransikan ratusan miliar katanya. Oh, kaki kita ada enggak yang mengangsuransikan ratusan miliar? Boro-boro ya, gaji aja cuma pas-pasan. Guru gaji aja ya. Guru gaji berapa? Gaji guru ya paling 2 juta, 3 juta. Kalah sama si Ronaldo ya. Asuransi kakinya saja ratusan miliar. Santri udah pernah lihat enggak 100 miliar? Yang ada miliar paling juga. La haula wala quwata illa billah. Kok jadi sepak bola ini? Kemana tadi? Ini lagi baca kitab, kok jadi ke sepak bola? Kemana tadi? Oh, guru. Ternyata di belakang itu ditentukan oleh sang guru. Oh ya, kalau yang suka nonton sepak bola, siapa tuh gurunya tuh, pelatihnya? Pelatih Ronaldo siapa? Mourinho. Ini hese Mourinho. Ternyata di belakang klub-klub ternama, ya, pemain-pemain sepak bola internasional gak lepas dari faktor siapa? Gurunya, mursidnya, ustadnya, atau apa? Pelatihnya. Pantas kalau menurut para ulama terdahulu, salaf ulama para zaman para sahabat, di zaman generasi berikutnya, tabi'in, kholaf, atba'u tabi'in, generasi berikutnya, mutaqodimin, berikutnya lagi, mutaakhirin, berikutnya lagi. Semua bersepakat bahwa seorang muslim wajib menjadikan dirinya harus punya pemimpin dan pembimbing dalam ibadah. Jadi dari sekian urusan terbesar dalam agama adalah masalah kewajiban harus punya guru. Dalam ibadah begitu banyak urusannya, ya. Dalam urusan kecil saja harus ada gurunya. Katanya tukang copet ada gurunya ya? Semakin gurunya hebat, pinter nyopetnya. Urusan buruk aja ada apa? Gurunya. Maka pantas kalau disebut wa min ahamil umur, catat ini. Dari sebagian urusan terpenting, wa akbariha, terbesar. Lada salafil ummah wa kholafiyah, menurut pandangan ulama terdahulu, salaf, kholaf, adalah ittikhadul murabbi. Harus punya guru atau pembimbing dalam agama. Ya, catat baik-baik, jamaah sekalian. Jadi kalau kita ingin sukses dalam beribadah, harus punya guru, harus punya pembimbing. Disebut Bapak Ruhani namanya. Sebab seorang murabbi, seorang pembimbing, dariin bi ahwalin nupus, mengetahui dengan jelas tentang kondisi hawa nafsu umat. Nah, hawa nafsunya ya akan dilatih. Sebab seorang murabbi, seorang pembimbing, mengetahui seluk beluk hawa nafsu, jahatnya, buruknya, sifatnya, sampai levelnya yang 7 dikuasai oleh seorang murabbi. Jadi kalau seorang murid sedang dilatih ya hawa nafsunya supaya meningkat level nafsunya, guru bukan jangan. Harus siap apa? Harus siap dilatih, harus siap dididik, harus siap dibimbing. Bukan hanya sebatas tahu tentang kondisi nafsu, khabirin bimu'alajati amrodiha, mengetahui dengan jelas dan mendalam, khabir, pengetahuannya yang mendalam, tentang mu'alajah, cara mengobati penyakit-penyakit hati. Penyakit nafsu diberikan kemampuan, punya kemampuan seorang murabbi itu. Ya, penyakit ujub, penyakit takabur, ya 10 penyakit batin yang berbahaya, maka seorang murabbi diberikan pengetahuan, diberikan kemampuan mengobatinya. Wa hadha huwa alladhi yasduku alaihi ismul imam wa syekh. Nah, semua sifat-sifat tersebut masuk ke dalamnya disebut dengan istilah imam, syekh, atau seorang syekh, likaunihi arifan, karena mengetahui bitorikillah, jalan menuju kepada Allah. Jadi wajibnya punya mursyid atau punya syekh, pembimbing, supaya kita ditunjukkan jalan kepada Allah. Guru itu bukan tujuan, tapi sebatas wasitoh atau pembimbing. Yang menjadi tujuan adalah kepada Allah. Aliman bisairatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mursyid atau seorang murabbi mengetahui sairah. Sairah itu perjalanan batin Nabi. Sairon ala qadamihi, dan seorang mursyid itu berjalan di bawah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. muttabi'an lahu, mengikuti kepada Nabi, bi aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapannya dan tindakannya. Wa suqiyat dzatuhu min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mursyid atau murabbi suqiyat. Suqiyat itu disirami zat seorang mursyid itu oleh cahaya kenabian sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mursyid atau murabbi zatnya, dirinya selalu mendapatkan siraman cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, Nabi itu enggak meninggal. Jangankan Nabi, sekelas syuhada saja jangan disebut mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sebut kalian orang yang menjadi syuhada itu mati, jangan disebut mati. Mereka itu hidup dihidupkan oleh Allah, tapi kalian tidak mengetahuinya, apalagi Nabi kita. Jasmaninya saja yang dimakamkan, tapi nurnya, cahayanya, bimbingannya sampai hari kiamat akan terus membimbing tadi para murabbi, para mursyid. Jadi para mursyid selalu ada dalam nur cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas berat seorang mursyid adalah membimbing umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian enggak cukup, wa ammadahullahu bikamalil iman. Allah berikan bimbingan dan pertolongan kepada seorang mursyid dengan disempurnakan imannya. Wasifail qalbi, dan Allah bersihkan hati seorang mursyid atau seorang murabbi, wal irfani, dengan cahaya dan cahaya ma'rifat. Fahada asyaihul mursyid, maka inilah yang disebut dengan seorang syekh mursyid. Huwalladhi warasa al-khilafata minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mursyid adalah yang mendapatkan warisan menjadi khalifah, menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, asyaihu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Nabi bersabda, seorang syekh mursyid di hadapan kaumnya seperti dulu Nabi di hadapan para sahabatnya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, demikianlah masalah ruhani. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk menservis ruhani, tapi ruhani kita pun harus punya bapaknya atau bapak ruhani. Nah, bapak ruhani adalah ulama yang menggantikan para nabi. Bapak ruhani adalah murabbi atau mursyid. Mudah-mudahan kita selalu terpelihara dan terjaga rohani kita semua, sampai kita pulang kepada Allah, rohani kita ada dalam keadaan fitrah, jauh bersih dari kotoran. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya man huwa hakaza, wa la yazalu hakaza, wa la yakunu hakaza ahadun siwa. Nas'aluka ilahana wa sayyidana wa maulana wa thiqatana wa raja'ana bima'akidil izzi min arsik wa muntaha rahmati min kitabik wa wajhikal akram wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kulliha al-mubarakatillati la yujawijuhunna barun wala fajir. Antusallia wa tusallima wa tubarika ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antarzuqana ghayatal ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqaika wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatika wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatika wa ghayata afiyatik wa ghayata inayatika wa ghayata ulumik wa ghayata anwarika wa ghayata asrarika al-ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa antuqawiyana kama qawaita wa tuayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استراحة.